peraturan menggunakan jilbab di tanah suci itu sudah dicabut oleh Muhammad bin Salman. Sehingga sekarang mohon maaf, kalau bapak ibu di kota Madinah, kalau Jeddah dari dulu lah itu, di Madinah itu sudah ada perempuan yang tidak menggunakan jilbab. Gara-gara apa? Peraturan tentang jilbab dicabut oleh Muhammad bin Salman dengan mengatakan apa? Menggunakan jilbab bagi wanita Arab tidak wajib. Ini saya pikir perlu kita pelajari, Pak ya. Orang kita berkiblatnya ke Arab, soal mode dan fashion, orang Arab kiblatnya ke Amerika, orang Amerika belajar budaya dengan Indonesia. Orang Amerika banyak yang belajar pakai beskap, pakai belangkon, kemudian nabuh gamelan. Ini bolak-baliknya zaman, Pak. Kita berkiblat ke Arab, Arab berkiblat ke Amerika, Amerika berkiblat ke kita. Maka yang kita bawa dari Arab Saudi itu bukan budayanya, tetapi apa? Kebaikan-kebaikannya.